Supaling lama pas sekali Alekas tinggal beta sendiri. Kas tinggal beta sendiri dan cinta yang si kasinyonge. Sang pernah si kasih kabar, sang pernah si kirim pasan. Mengapa si mengapa nyong si begitu si nyonge? Bukan beta mau sengaja perbikin si bunga air mata tumpah. Tapi beta harap nona si sabar, jangan susah hati. Beta mau sengaja perbikin si bunga air mata tumpah. Tapi beta harap nona si sabar, jangan susah hati. Kata orang bina, siapa?